Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu pada satu hari memberikan wejangan kepada putranya, dan tentunya wasiat dari orang tua kepada anaknya, wasiat yang bersumber dari hati yang dalam, wasiat dari seorang tua yang ingin agar anaknya itu tidak terjebak dalam kejelekan. Muawiyah berpesan kepada anaknya, wahai anak, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini wasiat yang pertama. Seorang selalu merasa diawasi oleh Allah. Seorang berusaha menjalankan perintah Allah kapanpun dan dimanapun dan seperti apapun. Dan seorang meninggalkan larangan Allah dalam kondisi apapun. Sungguh aku telah mengokohkan kekuasaan untukmu, wahai anak. Engkau telah memegang suatu jabatan. Kalau memang kamu bisa memegang jabatan tadi dengan baik, maka saya pun ikut berbahagia. Namun kalau engkau ternyata sebaliknya, maka pun saya akan ikut menderita. Berlemah lembutlah kamu terhadap manusia. Jangan sampai kamu takabur kepada orang-orang yang mulia dan kepada manusia. Ini diantara nasihat Muawiyah kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Wasiat utama dan pertama adalah agar anak selalu ada hubungan dengan Allah Jalla wa'ala. Tidak lupa dengan Allah SWT, karena ini adalah modal dari seorang itu ditolong oleh Allah. Karena orang yang ingat Allah akan diingat oleh Allah. Tapi orang yang lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepadanya. Orang yang berserah diri kepada Allah, Allah pun akan memberikan apa yang menjadi harapan orang yang berserah diri kepadanya. Kemudian Muawiyah pun berpesan agar amanah jabatan yang dipikul di atas pundak anaknya hendaklah dia jalankan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai orang tua mendapatkan celah daripada jabatan yang dipegang atau dipikul oleh anaknya. Muawiyah pun berpesan agar bersikap lemah lembut terhadap manusia dan tidak menyombongkan kepada manusia. Ini diantara siasat politiknya Muawiyah. Dan politik itu ada dua macam, ada politik yang jahat, ada politik yang baik. Jadi tidak semua politik itu dilarang. Siasat itu artinya memanage, memimpin, ya. Itu ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung seperti apa cara kepemimpinannya, seperti apa cara membawa masyarakatnya. Di sana ada siasat syar'iyah, ada siasat yang sesuai dengan syariat. Muawiyah bin Abi Sufyan belum memegang jabatan dari tahun 41 sampai tahun 60. Bisa dikatakan di masa pemerintahnya yang tergolong lama, 20 tahun, namun tidak ada di sana gejolak pemberontakan. Ini merupakan sebuah keajaiban, di mana wilayah kepemimpinannya luas, namun bagaimana Muawiyah bisa mewujudkan stabilitas di tengah-tengah masyarakat muslimin. Di antaranya bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu sudah selektif dalam mengangkat para gubernur. Dia pilih orang-orang yang memang cakap, orang-orang yang punya kemampuan, dan orang yang cerdas serta orang yang pandai memanage, sehingga mereka betul-betul tulus dalam menjalankan tugas penguasa tertinggi, dan mereka siap untuk mendukung program-programnya Muawiyah, sehingga berjalanlah roda pemerintahannya dengan sebaik-baiknya. Di antara mereka orang-orang yang diberi jabatan atau diangkat oleh Muawiyah untuk menjadi gubernur di beberapa wilayah, di antara adalah sahabat Amr bin As di Mesir, Mughirah bin Syu'bah, sahabat Mughirah bin Syu'bah di Kufah, Ziyad ibn Abi di Basrah, dan seterusnya. Ini di antaranya. Kemudian Muawiyah radhiyallahu anhu, dia memiliki perangai dan kepribadian yang indah, sehingga orang masyarakat suka kepadanya, dan para pejabat negara mereka tulus dalam menjalankan programnya. Sebagaimana penuturan dari Qabisa bin Jabir, "Wa ma ra'aitu ahadan a'dhama hilman." Belum pernah aku melihat seorang yang sangat penyabar lebih daripada Muawiyah. Dan seorang pemimpin tentu harus memiliki sifat kesabaran ekstra. Bisa jadi dia menghadapi masyarakat yang mungkin rewel, menghadapi tuntutan yang terkadang berlebihan. Muawiyah bukan pemimpin yang bertangan besi. Dia cukup bisa merogoh hatinya masyarakat dengan sifat sabarnya yang besar. Wala aktsaru sudadan wala ab'adu anatan. Belum pernah aku melihat orang yang sangat baik dan jauh dan memiliki kehati-hatian yang mendalam lebih dari Muawiyah. Orangnya tidak gerasa gerusu, tidak kemudian mendengar informasi kemudian langsung melakukan tindakan yang mungkin seharusnya, tidak seperti itu. Dia akan menimbang dan berpikir, mencari jalan yang terbaik. Wala alyanu makhrajan, dan tidak pernah aku melihat orang yang lebih lunak solusinya lebih dari Muawiyah. Wala arhauba'an bil ma'ruf, dan belum pernah aku melihat orang yang lebih luas pemberiannya. Jadi Muawiyah itu dalam memberikan santunan kepada masyarakat itu luar biasa. Pemberian yang banyak, yang sangat-sangat mencukupi. Bukan ciri penguasa yang pelit, sehingga rakyat pun tulus kepadanya. Karena memang baitul mal cukup. Karena ketika kondisi negara itu aman, otomatis ekonomi pun berjalan dengan baik, pemerintah pun fokus untuk menjalankan programnya. Sehingga di zaman Muawiyah, yang namanya baitul mal itu gudang harta penuh dengan harta. Karena memang ketika stabilitas negara terjamin, maka semuanya akan mengikuti. orang pun beribadah nyaman, orang bekerja pun nyaman, antara sesama tidak saling curiga, pemerintah fokus dalam tugasnya, sehingga masyarakatlah yang akan mengambil keuntungannya. Lain halnya dengan kalau banyak pemberontakan di sana sini, banyak demonstrasi di sana sini, berapa banyak program terhenti, dan berapa energi dan pikiran ya kemudian terbuang untuk bagaimana mengatasi situasi, sehingga banyak dari program-program yang ya mandek ya, atau mungkin berjalan namun tidak sempurna. Wala asbah sariratan bi'alaniyah min Muawiyah. Belum pernah saya melihat orang yang antara luar dalamnya itu sama lebih dari Muawiyah. Jadi hatinya itu dengan tampilan luarnya itu sama. Bukan luarnya senyum, dalamnya apa namanya? Dongkol ya kan? Bukan, luar dalam sama. Ini mungkin diantara sebab kenapa kepemimpinan Muawiyah termasuk tergolong lama. Di antaranya adalah kepribadian dia, orang yang penyabar, tidak bukan seorang yang emosional. Karena yang namanya seorang menjadi pemimpin, mesti manusia itu ada pro dan kontra. Tapi apa kemudian orang yang kontra kemudian disikapi dengan kekerasan, sehingga ya, bukannya kebaikan didapat, bahkan akan terus ada kekisruhan. Dan juga kalau mencarikan solusi-solusi yang terbaik, termudah, bukan solusi yang memberatkan masyarakat. Kemudian juga bukan pelit ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kalau kebutuhan mereka terpenuhi, rasa aman dan nyaman terjamin. Namun apalagi masyarakat ini sudah yang mereka cari. Ya, rasa aman dan nyaman mereka rasakan, kemudian kebutuhan ya kebutuhan pokok terpenuhi, orang saling menghormati antara rakyat dengan penguasa, saling cinta mencintai. Ya sudah. Siapapun merindukannya seperti ini. Kecuali musuh-musuh Islam yang tidak ingin kalau kondisi muslimin itu apa? Seperti ini. Tapi alhamdulillah selama 20 tahun ya bisa dikatakan stabilitas bangsa waktu itu, negara betul-betul terjamin. Muawiyah bin Abi Sufyan pun seorang yang berinovasi. Bukan seorang yang monoton dalam kepemimpinannya. Selalu berpikir yang maju dan maju, seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Di antara jasa dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa di masa itu pengiriman surat masih sangat-sangat sederhana. Maka sahabat Muawiyah ingin membuat inovasi baru, di mana di sana ada semacam pangkalan atau kantor pos yang di situ setiap beberapa kilo itu ada kantor pos, sehingga untuk berkirim surat tidak harus ya, orang yang kirim surat baik kuda kemudian harus ke pelosok yang enggak tahu berapa hari dia harus apa menghabiskan waktu. Ini cukup ya, dari pos ke pos dikirim terus ya, kesananya dari sana juga balik membawa surat, sehingga para ya pembawa surat waktu itu tidak terforsir tenaganya ya. Mereka dari berapa kilo kemudian ngirim surat, kemudian pulang pun membawa surat dari sebelah sana. Ini inovasi baru termasuk di zaman itu. Tentu ketika kita berbicara zaman ya, zaman itu sudah tercanggihnya ya. Di zaman itu paling canggihnya. Dan waktu itu surat-surat negara tidak mudah kemudian seorang ya membawanya dan menerimanya. semuanya ada segelnya dan ada stempelnya. Makanya beliau membuat kantor apa namanya administrasi untuk keluar masuknya surat semuanya lewat kantor itu. Ya, sehingga ada semacam apa namanya pembukuan. Ya. Surat-surat yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya itu apa namanya semuanya istilahnya ada nomornya, ya tanggalnya. Di zaman itu sudah tergolong apa, ya canggih. Ya. Kemudian di antara jasa Muawiyah, Muawiyah bin Abi Sufyan membentuk pasukan khusus di musim panas dan pasukan khusus di musim dingin. Karena orang yang terbiasa berperang di musim panas, kalau perang di musim dingin enggak kerepotan. Atau sebaliknya. Sehingga dibentuklah regu pasukan khusus. Ini kalau musim dingin regu pasukan ini yang dikirim. Kalau musim panas ini. Mereka sudah terbiasa dengan cuaca tersebut sehingga mereka tidak kaget. Karena yang namanya pasukan ketika dikirim, kemudian mereka sendiri menghadapi cuaca yang tidak nyaman, medan yang berlumpur, kuda-kuda mereka sulit untuk melalui apa lumpur tadi, belum bertemu musuh, mentalnya sudah apa? Sudah turun. Ini belum bertemu musuh, yang mereka sudah terpapar oleh cuaca yang ekstrim, kemudian kondisi geografis yang tidak apa? Bersahabat, mental mereka sudah turun, sehingga seseorang pemimpin mencari solusi yang terbaik. Ya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dia orang yang pertama yang membuat pasukan pengawal khalifah, pas pampres lah sekarang mungkin, ya. Pasukan pengawal khusus, sebelumnya gak ada. Makanya Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang majusi Abu Lulu'ah ketika sholat karena gak ada pengawalan. Utsman bin Affan pun seperti itu, dibunuh oleh para pemberontak yang mereka masuk ya ke rumahnya. Ali bin Abi Thalib keluar rumah untuk sholat, di tengah jalan dibacok oleh ya seorang khawarij karena tidak ada pengawalan. Baru di sana Muawiyah adanya pengawalan, ya ra'isus syurtah. Kalau sekarang ya mungkin tadi pasukan pengawal khalifah atau presiden. Sehingga ketika ada orang-orang yang punya gelagat jahat, ya mencurigakan, ini terus pasukan pengawal ini selalu memantau mereka. Ketika ada ya aksi, mereka bereaksi. Ya, sehingga orang-orang yang mereka punya jabatan penting di pemerintahan betul-betul terjamin, terjaga, ya, sehingga mereka menjalankan tugas dengan nyaman, tidak di bawah bayang-bayang akan diserang atau dibunuh oleh ya orang yang tidak bertanggung jawab, tapi mendapatkan ya pengawalan sehingga mereka aman dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan disebutkan dari dia orang yang pertama kali khutbah dengan duduk. Yang namanya khutbah, sunahnya Nabi itu dengan berdiri. Berdiri, duduk, berdiri lagi. Dan Muawiyah dengan duduk. Apakah ini tidak menjadi sunnah? Aslinya iya. Namun karena Muawiyah waktu itu ya keberatan, ya tubuhnya itu berat, gemuk, sehingga ketika berdiri tidak apa? Tidak mampu, ya sudah dengan duduk. Karena dalam sejarah Muawiyah ini tergolong orang yang jago makan, al-akalah. Jadi gak ada kayak rangsangan kenyang itu, gak ada. Makan terus. Pernah Nabi alaihi wasallam ada satu hajat memanggil Muawiyah, mengutus seorang, ternyata Muawiyah sedang makan. Panggil lagi, sedang makan. Panggil lagi, sedang makan. Maka Rasulullah mengatakan, la asyba Allah batnah, semoga Allah tidak mengenyangkan perutnya. Termasuk Muawiyah ini orang yang apa? Suka makan. ya suka makan. Tapi tentunya kalimat suka makan atau banyak makan di sini tentu ada batasan. Karena seorang tentu ketika kebanyakan makan yang sampai dia tidak bisa nafas, tentunya seperti ini sudah sampai tingkatan apa? Berlebihan. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Nah, kalau misalnya semuanya untuk makan, ya minum misalnya nggak ada tempat, kemudian nafas nggak ada tempat, ya tentunya seperti ini berlebihan. Dan tentu definisi banyak dan sedikit ya sesuai dengan orang itu. Sepertiganya orang beda-beda, yang mungkin sepertiga sepiring sudah cukup, yang ini tiga piring belum cukup. Karena mungkin ususnya beda kan, ya kan? Sepertiganya orang beda-beda. Yang ini sepertiganya misalnya tiga piring, yang ini sepiring sudah cukup. Ya beda-beda. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah batu ujian bagi umat. Dari dulu sampai sekarang ada tiga kelompok manusia dalam menyikapi sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Kelompok yang pertama adalah para fanatikus Muawiyah yang mereka berlebihan dalam memuji Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal memuji ketika sudah sampai batasan berlebihan tentu yang seperti dilarang. Orang yang baik ya, kita puji, namun jangan sampai kita mendudukkan dia di atas kedudukannya sewajarnya. Kalau sampai tingkatan seorang memaki istilah politik belah bambu, ya seperti ini jelek sekali. Mengangkat Muawiyah untuk menjatuhkan sahabat yang lainnya, haramnya seperti ini. Seluruh sahabat kita harus muliakan. Dan kita yakin bahwa mereka punya kelebihan yang berbeda-beda. Tapi jangan sampai kita mengunggulkan seorang sahabat, kemudian di sisi lain kita menjatuhkan sahabat yang lain. Orang mestilahkan politik belah bambu. Satunya diangkat, satunya diinjak. Kelompok yang kedua adalah kelompok Syiah Rafidhah. Yang mereka itu bencinya pada Muawiyah saubun-ubun. Punya apa yang berbau Muawiyah, sampai pun ada orang namanya Muawiyah pun sangat benci. Sehingga dahulu sebagian ahli hadis, kalau mereka ingin menyampaikan hadis dari guru yang namanya Muawiyah, padahal hanya sekedar namanya sama, bukan Muawiyah bin Sufyan. Ketika dia ingin menyampaikan hadis ini, hadis yang dia dapatkan dari gurunya, ternyata gurunya namanya sama, yaitu Muawiyah. Kalau itu di lingkungan Syiah, gak akan berani dia menyampaikan, akan dibunuh oleh mereka. Terkadang mereka menggunakan nama samaran, ya. Kenapa mereka menggunakan nama samaran? Agar hadis tadi tersampaikan, karena ini syariat, dengan menggunakan nama samaran. Terkadang seperti itu. Orang tadi tidak dikatakan dusta karena memang tugasnya menyampaikan agama. Tapi kalau dia sebutkan ya, nama gurunya ternyata sama namanya dengan Muawiyah, akan mendapatkan ya kejelekan dari masyarakat, maka dia menggunakan nama samaran. Kemudian kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut Ar-Rasul dan generasi al-umat ini, menyikapi Muawiyah dan yang lainnya dari para sahabat Nabi bahwa mereka adalah sebaik-baik manusia. Namun mereka tidak meyakini kalau sahabat itu maksum. Bisa saja sahabat melakukan dosa dan kesalahan, karena mereka adalah manusia yang tidak akan lepas dari kesalahan. Namun mereka meskipun punya kekeliruan dan kesalahan, mereka punya kebaikan yang banyak, yang kesalahan tadi akan dilebur dengan kebaikan yang banyak. Seandainya pun mereka melakukan kesalahan, mereka orang yang paling cepat bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendarmabaktikan waktunya dan apa yang dimiliki oleh Muawiyah untuk umat ini dan kebaikan untuk Islam dan muslimin, Muawiyah pun menghadap Allah Jalla wa ala pada tahun 60 Hijriah, setelah beliau berpuluh-puluh tahun memegang jabatan terutama untuk wilayah Syam di zaman Umar, kemudian di zaman Utsman, kemudian yang terlama adalah ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, raja Islam pertama. Jadi raja pertama dalam Islam, dalam sejarah, adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekretaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mendapatkan posisi strategis di zaman Umar dan Utsman bin Affan, serta seorang pemimpin yang penyantun dan penyabar, seorang pemimpin yang dia memimpin umatnya, memimpin masyarakatnya dengan dia tidak pelit dengan apa yang dimilikinya, mencarikan solusi yang termudah. Lahir dan batinnya sama, sehingga masyarakat pun mencintainya. Dia pun memilih orang-orang untuk melaksanakan program-programnya, orang-orang yang punya kemampuan cukup, keahlian dan skill yang memadai, sehingga masyarakat pun ya cinta kepadanya. 20 tahun dia berkuasa, bisa dikatakan tidak ada riak-riak di tengah pemerintahan Muawiyah. Semoga Allah SWT meridhoinya. Ini sekelumit dari apa yang bisa kita hadirkan pada malam hari ini dari kisahnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Semoga menjadi manfaat bagi kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.